بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sedikit mukaddimah berkaitan dengan judul kitab, penulis dan pengertian tafsir Al-Quran. Tafsir itu artinya menyingkap ataupun membuka. Adapun Al-Quran itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah tilawah atau yang berarti bacaan. Dan yang kedua jami', ay jami'ul akhbar wal ahkam. Sesuatu yang merangkum, yang menggabungkan dan mengandung kabar-kabar serta hukum-hukum agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari dua pengertian Quran, menurut istilah bahasa, kata Syaikh Utsaimin, al-awwalu huwal aqwa. Pengertian yang pertama, yang berarti tilawah, Quran sama dengan tilawah, itu pengertian yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Waqad warada al-ma'na al-awwal fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang menguatkan makna yang pertama ini adalah ayat Al-Quran. Sebutkan surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanak. Jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguh atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Qur'an itu di dalam dadamu dan membuat engkau pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila engkau telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan tersebut. Ini ayat-ayat menguatkan pengertian bahwasanya Quran itu adalah tilawah, bacaan. Waqad rawah syaikhan rahimahumullah fi sabab nuzuliha ma yufidul ma'nal awal. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya tentang sebab turunnya ayat tadi yang mendukung makna pertama. Waqala Sa'id bin Jubair, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddatan. Kata sahabat Ibnu Abbas, sedikit menceritakan tentang Rasulullah. Dulu ketika ayat Al-Quran turun kepada Rasul, beliau merasa berat dalam membacanya. Wakana yuharik bihi lisanahu wa syafataihi makhafata ayyang falita minhu. Sehingga beliau gerakkan lisannya itu begitu cepat karena takut ketinggalan, tidak bisa menghafal Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Yurid an yahfadahu, inginnya beliau ini bisa segera langsung hafal. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat-ayat tadi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan engkau baca Quran itu dengan cepat-cepat. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, sungguh atas tanggungan kamilah mengumpulkan Quran itu di dalam dadamu. Allah yang jadikan Quran itu ada di dalam hafalan Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun awalnya enggak bisa baca, tapi Allah jadikan Nabi hafal Al-Quran seluruhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sehingga beberapa ayat dan hadis tadi menguatkan bahwasanya Quran itu adalah tilawah, bacaan. Telah kita lewati pula beberapa referensi. Yang pertama, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Quran dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, penafsiran Al-Quran dengan ucapan sahabat. Yang keempat adalah penafsiran Al-Quran dengan ucapan tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat, tidak bertemu dengan Rasul. Kemudian yang kelima, yang terakhir, al-marja'ul khamis ma taqtadhihil kalimat minal ma'ani syar'iyyah awil lughawiyyah hasba siyaq. Referensi yang kelima dalam penafsiran Al-Quran adalah kandungan makna kalimat menurut tinjauan syariat, atau kandungan makna kalimat menurut tinjauan bahasa Arab. Dan kita bawakan beberapa contoh. Artinya sebuah kata ini maknanya apa? Ada kadang tinjauan syariat artinya begini, ada kadang menurut tinjauan bahasa Arab artinya begini. Yang kadang antara tinjauan syariat dengan tinjauan bahasa Arab ini beda maknanya. Al-Quran yang perlu kita ketahui, Quran turun dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Quran turun dengan bahasa Arab. Ayatnya jelas disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga, Allah berfirman, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu turunnya dalam bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia misalnya, supaya engkau memahaminya. Waktu itu turunnya di jazirah Arab, bahasa mereka bahasa Arab, agar mereka paham, maka Allah turunkan dengan bahasa Arab. Wa qawluhu wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Maka kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, agar mereka paham dan bisa mengambil pelajaran yang dijelaskan kepada mereka. Jelas ini kita harus pahami, Quran turun dengan bahasa Arab. Sehingga dari sini, ketika dari penafsiran referensi yang pertama, tidak ada. Yang kedua, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada. Yang keempat, tidak ditemukan. Maka yang terakhir, al-marja'ul khamis, ini bisa digunakan. Referensi, apa tadi referensinya? Kandungan makna kalimat menurut tinjauan syariat. Atau kandungan makna kalimat menurut tinjauan bahasa Arab. Nah, ada dua ini dari referensi yang kelima. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah kadang antara tinjauan syariat dengan tinjauan bahasa ini bertentangan. Maka kira-kira mana yang diambil? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya terkadang namanya tinjauan syariat dan tinjauan bahasa dalam makna sebuah kalimat atau sebuah kata bertentangan. Maka kadang didahulukan tinjauan syariat. Contoh yang pertama, pertentangan antara dua makna dan didahulukan syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84, Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, dan janganlah engkau sekali-kali menyolati orang yang sudah meninggal di antara mereka. Yang menjadi sorotan kata apa ya? Sholat. Sholat artinya doa. Sholat artinya doa dalam tinjauan bahasa. Dalam tinjauan syariat, sholat artinya apa? Berdiri, mulai takbiratul ihram sampai melakukan rangkaian gerakan sholat hingga salam. Beda apa sama? Beda. Ini ayat berarti sholat dalam ayat ini artinya apa? Maka dikatakan fasholatu fil lawah adwa wa fi syar'ihuna al-wuquf 'alal mayyit lidu'a lahu bi sifatin makhsusah wa yuqaddamul makna syar'i. Di dalam ayat ini karena ada pertentangan tadi, yang didahulukan makna syariat karena sesuai konteks hasbas yaq. Catatan yang penting. Jadi kalau ada pertentangan dalam penafsiran dari sisi referensi yang kelima, dilihat konteksnya, ini cocoknya yang mana. Maka dikatakan yuqaddamul makna syar'i, dikedepankan makna syariat. Karena memang maksudnya demikian. Jangan menyolati orang yang mati di antara mereka. Contoh yang lain, kalangan orang-orang munafik. Contoh yang lain, ketika ada pertentangan antara makna syariat dengan makna bahasa, ternyata yang dikedepankan dari sisi bahasa. Katanya sama, sholat. Sekali lagi, sholat dalam bahasa artinya apa? Doa. Kalau dalam tinjauan syariat, sholat artinya berdiri. Dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, contoh yang kedua ini ternyata yang didahulukan dari sisi bahasa. Maka disebutkan satu contoh dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Shalli 'alaihim. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebahagian mereka. Dengan zakat itu bisa membersihkan, bisa mensucikan diri-diri mereka. Wa shalli 'alaihim. Apa ini? Apakah diartikan sholat dengan gerakan itu? Nah, ternyata dalam terjemahan-terjemahan itu artinya dan berdoalah untuk mereka. Berdoa. Ini berarti yang didahulukan sisi apa? Sisi bahasa. Karena sholat dalam bahasa artinya doa. Inna solataka sakanun lahum. Sungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka. Maka dinyatakan dalam satu hadis yang menguatkan penafsiran ini dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shalla alaihim. Dulu nabi ketika dibawakan kepada beliau sedekah dari suatu kaum, nabi menyolati mereka. Nah, ini artinya mendoakan mereka, mendoakan rahmat untuk mereka. Maka ada seorang yang bernama Abu Aufa datang kepada nabi menyampaikan sedekah beliau. Maka nabi pun menyatakan, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah rahmat untuk Abu Aufa. Ini walaupun pakai Ali Abi Aufa, al di sini artinya Abu Aufa itu sendiri. Nah, yang jelas yang menjadi sorotan hadis ini menguatkan sholat artinya doa. Maka ini sebagai pengetahuan kita bersama sebelum kita masuk dalam tafsir Al-Quran, beberapa hal-hal penting yang perlu kita ketahui agar kita tidak canggung ataupun bingung dalam membaca tafsir As-Sa'di insyaallah ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, demikian mungkin sebagai mukaddimah yang kedua dari pelajaran tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya. Dan satu hal yang juga tak kalah pentingnya, pengetahuan kita tentang hukum mempelajari tafsir Al-Quran. Para ulama menjelaskan, ini diantaranya saya nukilkan dari penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah, hukum mempelajari tafsir Al-Quran itu adalah wajib. Hukum mempelajari tafsir Al-Quran adalah wajib. Berdasarkan firman Allah dalam surat Sad ayat yang ke-29, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasul dengan penuh berkah, supaya mereka manusia bisa memperhatikan, bisa mempelajari ayat-ayatnya, dan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal yang jernih, masih memiliki pikiran untuk mencerna apa dari kandungan Al-Quran. Ya, di sini sisi pendalilan menurut Syaikh Utsaimin rahimahullah, anallaha ta'ala bayana anal hikmah min inzali hadal Qur'an mubarak an yatadabbaran nas ayatihi wa yata'idhu bima fiha. Allah turunkan Al-Quran dengan penuh hikmah, Quran yang penuh berkah, agar manusia mau mentadaburi Al-Quran dan bisa mengambil pelajaran daripadanya. Nah, bisa mengambil pelajaran daripadanya. Wa tadabbur huwa ta'amul fil alfad lil wusul ila ma'aniha, fa idza lam yakun dhalik fa atatil hikmah min inzal Quran wa sara mujarrad alfad la ta'thir laha. Kalau manusia cuma bisa baca saja, tidak memahami isinya, ya tidak ada faedahnya istilahnya. Tidak ada faedahnya, tidak bisa mengambil pelajaran. Sementara disebutkan bahwasanya Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bisa bayangkan namanya petunjuk itu membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Apabila dia tidak memahami isinya, apakah bisa ia bisa berjalan di jalan yang lurus itu? Maka di sini ketika seorang ingin menempuh jalan yang lurus, ia pun harus bisa dan berusaha mentadaburi Al-Quran. Sehingga kolerasi antara ayat dengan sisi pendalilan tadi seorang wajib mempelajari tafsir Al-Quran karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita seluruhnya untuk memperdalam kitab suci umat Islam beserta tafsirnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.